ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة سكبيرة يا أبي وحاتيم رحمني ورحمكم الله والحمد لله ويا التوفيق كتجاية لله في malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk bersama-sama tawasi bilhaq, tawasi bisabr, saling wasiat mewasiati dengan kebenaran, saling wasiat mewasiati dengan kesabaran, kita saling bertanasuk, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya, karena agama ini memang dibangun di atas prinsip nasihat sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajil nasihat," agama itu adalah nasihat. Maka tentunya dimudahkan yang kita terhadap itu semua semata taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Karena kalau sudah dicabut hidayah ini dari seseorang, dia menjadi menjauh daripada majlis ilmu, menjauh dari saling memberi nasihat, bahkan merasa tersinggung dengan nasihat, merasa sempit dengan nasihat, dan seterusnya. Maka lapangnya hati, lapangnya dada untuk menerima peringatan sehat dari sesama muslim, untuk diberikan masukan-masukan yang baik, diingatkan kekeliruan dan kesalahannya, dia bisa menerima dengan lapang. Itu semua topik dari Allah. Ya, seorang itu tidak kita sangka ada nasihat justru dia menolaknya, ada teguran justru dia tersinggung, maka ini musibah. Sehingga jangan sampai kita merasa sempit, merasa tersinggung, merasa berat ketika kita ditegur, diberi nasihat, diingatkan. Hendaknya kita terima dengan lapang dada. Sampai pun kadang kata yang dilakukan oleh mereka yang menegur kita mungkin kurang tepat, jangan jadikan alasan untuk kita menolak nasihat, menolak teguran tersebut. Ingat definisi sombong yang disebut yang oleh Nabi Alaihissalam, "Batarul haq wa khuddun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau kita menolak kebenaran karena mungkin yang menyampaikan orang yang lebih muda, karena mungkin yang menyampaikan orang yang lebih di bawahnya cara kehidupan duniawi, dan yang semisal itu kemudian dia tidak menerima, maka ini bagian dari kesombongan. Sehingga kita harus betul-betul bisa menghafal hati kita, siapapun yang memberikan nasihat, teguran kepada kita, dahulukan khusnul khotimah, dahulukan perasaan baik kepada saudara kita. Artinya tidaklah dia menegur saya, tidaklah dia menasihati saya, kecuali karena dia cinta kepada saya. Kecuali karena dia ingin menerapkan tadi, tawasi bin hak, tawasi bin sabar. Kecuali karena dia ingin menerapkan ad-dinun nasihah. Sehingga ketika kita sudah melagasi prinsip pertama dari diri kita, perasaan baik kepada saudara kita, berikutnya akan lebih mudah untuk kita menerima. Tapi kalau sudah di awal yang kita tekankan dalam diri pribadi kita perasaan buruk, suhuban, maka belakangnya buntutnya akan semakin berat. Oh, dia karena benci dengan saya, makanya bilang begitu. Dia iri dengan saya, katanya begitu. Oh, dia itu istilahnya sayang saya, katanya begitu. Ini kalau sudah mendahulukan perasaan buruk, nanti berikutnya akan lebih berat untuk dia bisa menerima teguran, nasihat dari saudaranya. Nah, jadi itu ciri seorang muslim adalah bagaimana gampang, mudah di dalam menerima nasihat, menerima teguran, bahkan dengan bahasa yang lebih tajam, gampang di dalam menerima kritikan. Dan kalau sudah dengan bahasa kritik, isinya pedas, isinya menyinggung hati. Nah, sebenarnya di dalam kita menjalani hidup ketika mendapat kejadian, apakah itu teguran atau kritikan tadi, tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya pada diri kita. Ada kekurangan ini, ada kekurangan itu, salah ini, salah itu. Kalau memang itu benar, ya sudah, kita terima. Kita ucapkan justru terima kasih kepada orang tersebut. Sebagaimana seingat saya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mendoakan rahimallahu ta'ala ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kepada saya, memberitahu kepada aku tentang aib dan kekuranganku. Jadi justru kita berterima kasih, berdoa. Itu kalau memang ada pada diri kita. Kalau tidak ada, tidak ada pada diri kita, kalau mau fikum semata-mata dia istilahnya mencela, menghina, memburuk-burukkan kita, maka sesungguhnya tidaklah memudaratkan diri kita selama orang yang mencela. Tidak akan memudaratkan kita hinaan orang yang menghina kita. Selama kita di atas kebenaran, ya, berusaha mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya, kalau ada orang tidak suka, ingin mencela, ini tidak akan memudaratkan kita sama sekali. Karena kemuliaan dan kehinaan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah Allah muliakan seseorang, tidak ada yang bisa menghinakan, merendahkan. Sebaliknya kalau orang itu sudah direndahkan oleh Allah, tidak ada bisa yang mengangkat dia, memuliakan dia. Sehingga kita jangan besar, jangan panik, jangan takut ketika ada orang tidak suka kemuliaan mungkin. Ada fitnah, ada ini, itu sebagainya. Barakallahu fikum, karena tidak akan memudaratkan sekali lagi celaan orang yang mencela jika kita memang di atas kebenaran. Baru hinaan dan celaan itu akan memudaratkan kita kalau kita memikirkan hati itu. Artinya kita mengambil hati dengan omongan orang tersinggung, merasa panas, merasa yang tidak nyaman. Lalu kita akan memudaratkan ketika itu karena kita memikirkan apa yang tadi diucapkan oleh orang tersebut. Hendaknya kita tetap dalam kondisi tenang, tetap dengan jalan kita istiqamah di atas menjalankan agama tanpa ambil peduli dengan celahan orang-orang yang mencela, itu tak dibangun bukan di atas nasihat, tapi semata-mata ingin memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, mencela dan seterusnya. Bahkan sebenarnya itu sebagai penghubur dosa bagi kita. Lalu bersikapi dengan sabar, tenang, ya, tiap ada orang mungkin mencela, menghina, itu penghubur dosa bagi kita. Dan tidaklah seorang muslim itu tersakiti, ya, dia mendapatkan gangguan dan tersakiti, kecuali Allah akan hapus dengannya dosa dia. Nah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimahumullah, di kesempatan kita malam hari ini, di tahlil kita dan kita di malam hari ini, kita akan sedikit kembali mengulang apa yang sudah sering kita sampaikan dan memang ini perlu sering dan sering kita ulang-ulang, yaitu pembahasan mengenai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara syukur ini sesuatu yang sudah sering kita mengingat, sering diingatkan, apakah dalam khutbah ataukah dalam kajian-kajian ataupun bahkan sama kita ketika sedang berobrol, berbincang-bincang, diingatkan syukur kepada Allah, syukur. Nah, tetapi di sana perkara yang perlu sering kita ingat dan ingat adalah bagaimana hakikat di dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap yang benar di dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara syukur ini sebenarnya dalam kehidupan seorang hamba itu betul-betul sangat-sangat penting. Sangat menentukan baik buruknya perjalanan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini. Sebelumnya, perlu kita tahu bahwa memang di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan kita yang kemudian dilengkapi dengan segala organ yang ada, mata, telinga, dan diberikan hati, itu hikmah dan tujuannya adalah agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perangkat yang ada ini bagaimana kita gunakan untuk mentafakkuri, ya, ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah di alam ini ataupun ayat sam'iyah di dalam Al-Quran, agar kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Kita semua lahir dalam keadaan jahil, tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apapun. Makanya hukum asal manusia memang jahil, bodoh. Jadi kalau ada orang mengatai kita, hukum itu orang bodoh, kita jangan tersinggung, karena itu adalah sifat kita. Jadi kadang kita merasa saya sudah berilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita, kamu itu jahil, kamu itu bodoh, terus tersinggung. Maka tidak, memang asalnya kita sebagai manusia terlahir dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Hukum asalnya kita itu bodoh. Maka kemudian waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, Allah karuniakan pada kalian adanya pendengaran, penglihatan, mata kita, dan af'idah, kalbu, hati kita ini. Ini adalah organ yang dengannya kita bisa menangkap yang petunjuk, hidayah. Dengan pendengaran kita, penglihatan kita, mendengar, melihat, kemudian dengan hati kita memahami dan mentafakkurinya, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. ini menunjukkan kita adalah hanya tujuan. Tujuan ketika Allah menciptakan kita, melahirkan, ya Allah menciptakan kita, lahir dari perut ibu kita, semua tidak tahu apa-apa, diberikan anggota organ-organ tadi. Bagaimana tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lahallakum tashkurun. Jadi ini tujuan, ini hikmah yang diinginkan seperti itu. Tapi kenyataannya, setelah seorang manusia tadi lahir dengan karunia yang tadi telah diberikan oleh Allah, dia tumbuh menjadi besar-besar sampai menjadi seorang yang baligh, kemudian bahkan terus tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Ternyata manusia itu tidak semuanya mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari diciptakan mereka. Dengan segala perangkat organ tadi ada bersyukur, banyak yang justru memilih jalan kekufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang lain Allah firmankan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami beri petunjuk kepada manusia jalan itu, ada yang bersyukur, ada yang kafir. Ada yang bersyukur kepada Allah, ada yang justru kufur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tentunya kita sebagai seorang muslim menginginkan agar di dalam menempuh kehidupan ini kita memilih jalan hamba-hamba Allah yang bersyukur tadi, bukan seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang menjadi problem dari hal tersebut bahwa di sisi lain manusia itu ditampilkan betul-betul sangat besar pengingkarannya terhadap Allah, terhadap nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah. Allah kabarkan itu dalam firman-Nya, innal insana lirabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya yaitu Allah benar-benar ingkar. Jadi itu tabiat manusia, kufur nikmat, mengingkari kebaikan-kebaikan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga di sinilah bagaimana kita harus terus berusaha memahami syukur yang benar seperti apa. Dan kemudian kita menata diri kita untuk bisa menjaga jalan kesyukuran tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang sudah sering diingatkan para ulama bahwa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala يقوم بالقلب واللسان والجوارح. Syukur kepada Allah itu dilakukan dengan hati, lisan dan anggota badan. Ya, bisa sering kita berulang. Yang namanya syukur kepada Allah, يقوم بالقلب واللسان والجوارح. Bersyukur itu dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan anggota tubuh kita. Dalam hati bagaimana? Dengan hati itu yang umum bilqalbi bi'isbatin ni'mat bi'isbatin ni'am ila barijiha. Syukur dengan kalbu artinya kita menyadarkan nikmat-nikmat yang kita peroleh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mengkaruniakan nikmat tadi kepada kita. Itu ya tugas hati kita, bagaimana kita menyadarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah. Ini pemberian Allah, ini dari Allah, ini karunia Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, fa min Allah, maka semuanya dari Allah. Jadi apa yang kita peroleh dari kesempurnaan jasmani kita, sehatnya kita, kemudian bagusnya rupa jasad kita, kemudian orang-orang di sekeliling kita, anak istri dan juga kelapangan, harta tinggi, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, tugas kita di sini yang berat adalah tadi menyebarkan atau menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat dalam hal ini adalah perkara hati kita belum peka dengan karunia dan nikmat Allah. Seolah yang namanya nikmat itu hanyalah sesuatu yang besar yang tiba-tiba datang kepada kita, itulah nikmat. Kemudian hati kita betul-betul ya bergembira dan meyakini diri kami ya Allah, ya Masya Allah, kita percaya. Nah ini, padahal barakallahu fikum, tadi pernah disinggung bahwa adik mungkin nikmat itu dari Allah. Jadi apapun yang ada pada dirimu adalah nikmat dari Allah. Di sini hati kita harus lebih peka bahwa segala yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan sampai itu yang sangat kecil, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengandalkan dan menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hati kita terlalu peka dengan hal itu, nanti akan menjadi sebab kita merasa kurang qanaah terhadap hidup, kurang qanaah terhadap rezeki. Ya karena masih mendefinisikan karunia dan nikmat Allah itu untuk hal-hal yang besar. Jadi kalau kita misalkan cuma dapat untung hari ini 50.000, ini selama ini cuma dapat 50.000. Padahal 50.000 ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Karena masih banyak yang cuma dapat 25. Yang 25 juga bersyukur karena ada yang dapat cuma 5.000. Bahkan ada di sana yang mungkin di hari itu yang terima musibah punya harapan justru kenyang. Jadi jangan sampai kita menyepelekan nikmat dan karunia Allah. Jangan sampai mendefinisikan nikmat yang besar-besar saja, yang kecil-kecil itu jadi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita lewat juga bagaimana bimbingan Nabi dalam hal ini agar hati kita itu peka dengan nikmat Allah. Unzuru ila man huwa aksara minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dalam urusan dunia, jangan kamu lihat kepada yang di atas tadi. Itu akan menghadungkan peka dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah hati, bagaimana kita meyakini ini nikmat dan ini dari Allah. Ini adalah nikmat dan ini dari Allah. Jangan sampai yang kita definisikan sebagai nikmat hanya yang besar-besar saja. Kemudian lupa dengan yang kecil-kecil ini, bahwa ini juga nikmat, ini juga nikmat. Yang ternyata begitu banyak karunia Allah. Makanya orang yang bijak yang mengatakan sebenarnya kita itu bukan kurang karunia dari Allah, bukan kekurangan nikmat dari Allah, tidak. Tetapi rasa syukur kita yang kurang, sehingga merasa hidup kita itu melangsa. Wah, saya begini-begini, saya begini-begini, saya begini-begini. Tidaklah dia seperti itu karena fokusnya melihat kepada keinginan yang belum terperoleh. Lupa dengan yang sudah ada pada diri dia, dari karunia dan nikmat Allah SWT. Sehingga mungkin pernah kita lakukan di sini, seorang yang mengadu kepada seorang alim, mengeluhkan kesusahan hidupnya, saya begini, begini, begini, begini, begini. Maka si alim tadi berkata, bijak mengatakan, kamu makanya sehat, sehat. Dijual dengan sekian-sekian, ada yang mahal, mau tidak tolak, saya dijual. Punya telinga, mau dijual, ya, punya tangan, punya kaki, punya organ, ini. Dijual, mau tidak, kita dengan sekian-sekian, begitu. Taruhlah di zaman kita ya, 100 juta, 200 juta ini mau tidak, ini jual begini, ya dia mau. Ya berarti apa? Sebenarnya di tubuh kita itu sadar, baru tubuh kita beratus-ratus juta, miliar-miliar harta sudah ada di tubuh kita yang kita selama ini mungkin tidak menganggap itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tidak peka kalau ini adalah nikmat dari Allah. Itu baru di tubuh kita, belum ya di sekeliling kita, di luar kita, dari saudara, teman-teman, kerabat, keluarga, harta, dan seterusnya. Ibadah hati, semua dengan hati. Bagaimana hati kita peka bahwa ini adalah nikmat, kemudian kita sadarkan kepada Allah, ini Allah yang memberikan kepada kita. Dan juga masalah hati di sini, syukur dengan hati, di sini juga kita dibimbingkan agar tadi menyadarkannya kepada Allah. Ini penting. Kadang seorang lupa dengan hati itu, sehingga menganggap seolah-olah apa yang dia peroleh itu karena kepintaran dia, kecerdasan dia, kehebatan dia, kesungguh-sungguhan dia. Lupa dengan bahwa ini karunia Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun yang ada pada dirimu dari nikmat itu dari Allah. Ini sedikit lupa. Sehingga ketika lupa dengan yang dimiliki itu, mengatakan ini usaha saya, ini kehebatan saya, akhirnya muncullah tadi. Bangga jadi sombong, merendahkan yang lain. Ini kan seperti Paul. Yang Paul, ketika hartanya begitu banyak, subhanallah, bisa dikatakan tidak ada yang menyaiminya di masa itu. Maka dikatakan, ya Allah firmankan dengan ucapan Paul, dia mengatakan agar inna ma'udhiduhu ala ilmin indi. Hanya saja aku mendapatkan ini semua dengan ilmu yang ada pada diriku. Ini kalau sombong menganggap ini semua hasil usaha dia semata. Ya, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalau seorang itu bersyukur dengan hatinya, itu dia ketika melihat orang yang tertimpa musibah, orang yang dia itu mungkin ya kadang bukan semata-mata musibah, artinya kesalahannya dia menyebabkan dia itu tertimpa kejelekan. Ya memang karena itu sosial, walai ya mungkin tidak perhatian gitu, sehingga terkena kejelekan keburukan. Kadang-kadang dalam hati, salahmu. Ini lumayan saya, hati-hati, jaga, baik-baik. Ya, apa jadi, apa yang seperti kamu? Ini kan tidak diucapkan. Cuma dalam hati. Bisa seperti, salahmu itu. Terlalu terlecor, terlalu kurang perhatian, sehingga terkena dalam kondisi seperti itu. Kita menganggap, nah ini saya bisa, seperti kan, makanya saya selamat sendiri. Nah ini bahaya nih. Di situ berarti kan kita mengangkat diri kita seolah-olah kita lebih hebat dari dia. Padahal, barakallahu fikum, kita bisa selamat dari mungkin sifat atau kekurangan kehancuran itu bukan karena hebatnya kita. Allah yang menyelamatkan kita dari hal itu. Makanya sebagian salah itu tidak sangat hati-hati, jangan sampai meremehkan orang, merendahkan orang atau sebuah perkara yang menimpa dia, khawatir bahwa suatu saat dia justru akan berbalik, kita yang akan kena musibah sebagaimana dia. Kalau kita ketika melihat orang yang seperti itu dan merendahkan, menghina, walaupun itu berbalik hati, belum mengucap, tapi di hati kita, wah, salahmu, ini rusak. Yang ada kelebihan-kelebihan dia seolah dia banggakan. Dalam hati ini hakikatnya apa? Dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri karena masih menisbatkan kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, bukan karunia Allah. Makanya jadi tiga, kalau melihat orang sedang dalam keburukan, musibah, kalau ada orang yang sedang apes, itu bukan kita terus lupa dengan mensyukuri nikmat Allah kita berjalan. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, limma kana nabi. qabbalani ala hadzin man khalaqa taqdina. Jadi dikembalikannya kepada Allah. Segala puji dari Allah yang menyelamatkanmu dari apa yang menimpa kamu. Ini subhanallah, bagaimana dirinya sampai kita bersyukur. Jadi kita bisa selamat daripada keteledoran dia. Salah siapa sudah tahu APK akan cepat jen. Jadi dia tergelor, sudah. Ini loh saya tahu gitu loh, sudah jen. Seorang-orang mengatakan itu lebih hebat. Tapi seperti itu Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga kita benar taufik dari Allah. Oh jangan. Ini jangan. Taufik dari Allah. Alhamdulillahilladzi a'adzani min maktadakati. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari apa yang menimpamu. Wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa taqdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan keutamaan kepadaku lebih daripada yang lain. Ini syukurnya hati di situ. Kita harus bisa peka di situ. Jangan sampai hal-hal yang begitu kita akan sepelekan. Kita sombong di situ. Menisbatkan kehebatan pada diri kita. Lupa dengan setahunnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya kan? Sering kita kalau sudah paham ini. Kita harus peka dengan diri kita masing-masing penjaraan. Ini sudah lampu kuning. Hati kita mulai ada sombong, hati kita mulai ada menisbatkan kehebatan pada diri kita sendiri. Di situ kita aslinya stigma. Kalau lihat orang ditimpa musibah ini, alhamdulillah sudah ada di dalam jalan ini. Pokok pada yang lain, di sini masalah tertentu. Dan kata para ulama ini dibaca dengan sir, dengan pelan. Karena kalau dibaca keras, khawatir sana semakin toyor, ya itu pada nafas. Gitu kan? Dibaca dengan sir. Karena kita memuji Allah untuk mengingatkan hati kita yang mungkin tadi mulai muncul sombongnya, mulai muncul rasa tingginya. Dengan membaca zikir tadi, kita disebabkan semua apa yang ada juga dari keselamatan ini karena Allah yang menanggungkan kepada kita. Bukan karena cerdasnya kita yang kita miliki. Nah, ini apa? Tugas syukur dengan hati. Jadi, memang sebagaimana dalam hadis, hati itu menjadi porosnya kita sholat, sholat hajat yang dikuluh, walaupun yang fasadat, fasad yang jatuh yang dikuluh, ada wajibat, jika dia baik, akan baik seluruh tubuhnya, jika rusak, akan rusak pula seluruh tubuhnya, tak boleh itu adalah hati. Maka ini penting dan penting. Pentingnya kita betul-betul peka dengan apa yang terjadi dalam hati, apa yang dicapai dalam hati. Jadi kita kalau salah, harus segera kita benar. Ini clear ini apa yang ada dalam hati kita kan dengan sebaik mungkin bisa bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua lisan, syukur dengan lisan ya, yaitu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebut-nyebut nikmat Allah dalam rangka syukur kepadanya. Disebutkan sebagai tilawah mengatakan fathamu rasu syukri wa awwaluhu, memuji Allah itu adalah rasu syukri ya. Rasu itu kan kepala, yang dimaksudnya disini adalah pokok kesyukuran dan awal kesyukuran. Jadi kalau alhamd memuji, seorang dengan lisan yang memuji itu rasu syukri, bagaimana itu kepala dari kesyukuran dan awal dari syukur. Tadi sebagaimana kita singgung, hati itu kadang perlu diingatkan ya. Sehingga ketika hati kita dengan penuh kesadaran mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, kita diterima musibah, rasanya ingin untuk apa, murka, marah, rasanya ingin kita mengatakan doa saya sudah ini terpaksa dan seterusnya. Kalau kita kemudian ingat dengan memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dari Allah atas seluruh kondisi. Ini kalau diucapkan serahat dengan disampaikan dengan hati, akan menjadikan memimpin hati kita pula. Oh iya, jadi walaupun saya mungkin sudah ketimpa apakah ini, musibah ini, bencana ini, tetap kita harus memuji Allah karena nikmat Allah yang lain sisanya. Dan juga pasti dari petaka dan musibah ini ada hikmah demi kebaikan saya. Ya kan, wanasa antakrahu syaitan wa ma khairul lahu. Bisa jadi kamu membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kamu. Jadi makanya ujian dengan bisa rasa syukur karena kalau alhamdulillah dirasati itu akan juga membantu hati untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi, syukur dengan jawari, syukur dengan anggota badan, adalah bagaimana kita menggunakan segala nikmat-nikmat Allah, kemudahan kemudahan dari Allah untuk alat bantu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agar tidak digunakan untuk haram, untuk hal-hal yang dilarang. Ini juga berat. Karena sebenarnya kalau kita dalam posisi lapang, mudah bagi kita untuk mengerjakan yang haram. Merasa kita paling aman daripada hukuman Allah. Merasa aman kita dari dicabutnya nikmat tersebut. Misalkan orang dalam posisi sehat. Kan seorang sebenarnya lupa diri, seolah-olah sehatnya ini mau terus. Sehingga mudah, oh, maksiat ini, sehat, maksiat ini, tersebut. Orang punya pelapangan harta juga. Seolah-olah dia mengamal yang mungkin hilang tiba-tiba harta sehingga dengan harta itu maksiat ini dan seterusnya. Jadi ini benar. Syukur dengan jawab ini benar. Maka hendaknya seorang sadar ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Summa ratus alunna yawma idzin 'ala al-na'im. Kemudian kita tidak akan ditanya di hari kiamat kelak tentang nikmat-nikmat tersebut. Tapi jangan sampai nikmat-nikmat tadi digunakan untuk yang haram, untuk yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membantu bersyukur dengan jawari ini, yaitu dengan para ulama menyebutkan bahwa kita mengingat-ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau seorang itu tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat tersebut. Ya, Allah akan cabut nikmat tersebut. Dan tentunya siapa yang senang bahwasanya kenikmatan yang ada pada diri dia yang kemudian adalah hilang dari dirinya. Sebagaimana sering ya ayat yang kita mendengarnya. Lakin syakartum la'adzidan kakum wa'adzid kakartum inna adabin tashadid. Jika kalian syukur Allah akan tambah, jika kalian kubur, sesungguhnya kata ku kedih. Makanya kalau kita tergoda untuk berbuat maksiat dengan nikmat-nikmat Allah tertinggal ayat ini. Sehingga Al-Fugay bin Syiyab rahimahullah pada berkata, فَقَلَّ نِحْمَةٌ زَالَتْ عَنْ قَوْمٍ fa'adat ilayhim. Sangat-sangat jarang suatu nikmat yang sudah hilang dari suatu kaum akan kembali kepada mereka. Artinya, kalau nikmat itu sudah Allah cabut karena kufurnya kita, jarang yang kita kembali lagi. Jika kita menyadarinya, mungkin bersemoga, jarang yang kembali lagi. Pohon maafnya, misalkan kita sehat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gunakan untuk permaksiatan. Allah cabut nikmat sehat datang sakit. Sahabat wa lakum wa sallam illa di zaman kita sekarang juga sakit itu kan masih masuk. Kadang ada yang tidak bisa sembuh. Artinya terus harus mengkonsumsi obat ini agar dia bisa terus menjalani hidup. Ada yang harus cuci darah, yang ada yang mohon maaf misalnya dia kena stroke harus terapi begitu-begitu. Dia bisa berubah dari seperti semua. Sebelum sudah bisa jalan, mungkin bisa kita, tapi dia bisa kembali seperti semua lain. Nikmat itu memang sebenarnya berapa waktu katakan sudah jadi ya menjadi kamu dan suatu kaum yang akan kembali sebagaimana semula. Maka ini harus kita enak keluar. Tentu kita khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita itu, kita berusaha. Jangan gunakan untuk maksiat kepada Allah. Jangan gunakan untuk haram. Gunakan untuk taat kepada Allah. Minimalkan kalau dorongan kuat untuk berbuat yang haram, salurkan untuk yang mubah. Salurkan untuk yang mubah. Yang di situ memang, yang mubah. Tapi maksudnya yang diri, sudah. Untuk yang mubah, apa ini? Sehingga dia yang terselamatnya dari kita yang haram kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kita ambil dari kesempatan kali ini, tidak mudah menjadi peringatan untuk kita semuanya agar terus berusaha melihat Allah yang syakirin. Kita cukupkan. Subhanallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.